Hai Sobat Nusantara, bersama saya Nurdiansah Dalijo dalam program Bincang Masyarakat Adat yang mengupas topik seputar masyarakat adat. Situasi masyarakat adat kembali bergejolak di Tanau Batak, Sumatera Utara. Pada Juli 2021 lalu, sekitar 750 warga adat dan petani di Kabupaten Tapanuli Utara turun ke jalan. Gelombang protes tersebut merupakan upaya mendesak pemerintah untuk segera menutup PT Toba Pulp Lestari atau TPL. Tidak hanya merampas wilayah adat, Aman menemukan bahwa TPL juga melakukan penebangan hutan adat, pencemaran lingkungan, serta intimidasi dan tindak kekerasan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pernah menyorotinya lewat inkuiri nasional dalam menelusuri proses perampasan hak masyarakat adat oleh TPL dan pembumi hangusan bukti klaim adat tersebut. Pada 18 Mei lalu, bentrokan antara masyarakat adat dan TPL menyebabkan sedikitnya 12 warga adat mengalami luka serius. Aksi jalan kaki tutup TPL pun dilakukan oleh 11 orang pegiat lingkungan dari Toba menuju Istana Kepresidenan Jakarta. Setelah melakukan 44 hari perjalanan, kedatangan rombongan disambut hangat oleh masyarakat. Begitu pula Presiden Joko Widodo yang menemui Togu Simorangkir. Pada edisi ini, podcast Radio Gaung Aman dalam Bincang Masyarakat Adat bersama Aliansi Gerak Tutup TPL menghadirkan topik perjuangan untuk wilayah adat di Danau Toba. Hai Sobat Nusantara, saya Nurdiansah Dalijo untuk Radio Gaung Aman. Pada pagi ini saya ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan dari Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL yang datang dari kawasan Toba, Sumatera Utara ke Jakarta. Jadi di hadapan saya saat ini sudah ada Bang Roganda Simanjuntak, Ketua BPH Aman Wilayah Tanau Batak, dan juga ada Bapak Natal Simanjuntak, warga Natumingka Toba. Tentu saja selain Bang Roganda dan Pak Natal, ada juga banyak kawan-kawan lain dari Tanau Batak yang datang langsung ke Jakarta. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Roganda terlebih dahulu. Bang Roganda, boleh cerita-cerita ke kami bagaimana perkembangan situasi dari gerakan kawan-kawan untuk aksi tutup TPL ini? Gerakan rakyat atau aliansi gerakan rakyat tutup TPL ini merupakan perjuangan yang terus berlanjut sejak 30 tahun yang lalu. Dimulai dari hadirnya PT Inti Indorayon Utama di tahun 80-an di kawasan Danau Toba. Nah, awalnya di kehadiran PT Inti Indorayon Utama ini sebenarnya sudah mulai menyengsarakan masyarakat adat, pencemaran lingkungan, perampasan tanah. Dan sampai sekarang sudah 30 tahun lebih, malah lebih parah. Di mana pernah PT Inti Indorayon Utama ini ditutup, dan di tahun 2002 oleh presiden ketika itu membuka kembali dengan istilah paradigma baru yang terus dikampanyekan kepada masyarakat, dan berganti nama. Yang sebelumnya PT Inti Indorayon Utama sejak 2002 berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari atau PT TPL. Nah, ternyata paradigma baru yang mereka gembor-gemborkan ketika itu justru lebih parah operasionalnya aktivitas mereka dibandingkan dengan PT Indorayon Utama. Nah, puluhan tahun masyarakat adat, warga di kawasan Danau Toba, di Tapanuli, bahkan saat ini ada di 12 kabupaten kota, wilayah kerja PT TPL ini yang diberikan izin oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, bisa kita bayangkan dengan areal konsesi mereka di 12 kabupaten kota yang mengantongi izin seluas kurang lebih 100 60-an ribu hektar, yang tentunya 160-an ribu hektar ini berada di tengah-tengah pemukiman warga, lahan pertanian warga, dan juga berada di hutan adat, masyarakat adat di kawasan Danau Toba. Nah, tentu akibat atau dampak dari aktivitas kehadiran PT TPL ini sebenarnya sejak puluhan tahun yang lalu kan sudah mencemari. Nah, bisa kita bayangkan areal konsesi PT TPL ini kan berada di hulu, berada di sumber-sumber tangkapan air, dan pabriknya juga ada di kawasan Danau Toba, di tepi di kawasan Danau Toba. Nah, ini kan sama saja menempatkan toilet raksasa di hulu yang akan mencemari warga di sekitarnya dan tentunya di kawasan Danau Toba. Nah, penderitaan ini sudah cukup panjang, 30 tahun lebih. Dan kemarahan rakyat di kawasan Danau Toba itu diuji kembali setelah kejadian di Natuminka 18 Mei 2021. Di mana kita dipertontonkan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak TPL kepada orang-orang tua kita yang ada di Natuminka. Nah, Bang Roganda, setelah peristiwa 18 Mei 2021 terjadi aksi besar-besaran baik itu di Sumatera Utara maupun di luar Sumatera Utara untuk tadi yang sudah Bang Roganda utarakan, aksi tutup TPL. Dan tentu saja kita tahu beberapa waktu lalu ada kawan-kawan dari Toba yang melakukan aksi jalan kaki dari Toba ke Jakarta sampai ke Istana. Dan pada waktu itu juga kawan-kawan sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Apakah waktu itu ada janji-janji yang diutarakan oleh Presiden untuk menuntaskan konflik ataupun perampasan wilayah adat ini yang dilakukan oleh TPL? Dan bagaimana tindak lanjutnya, Bang Roganda? Ya, benar bahwa Togu Simorangkir yang melakukan aksi jalan kaki dari Toba ke Jakarta bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Dan Togu menyampaikan kondisi terakhir hutan di kawasan hulu Danau Toba dan kehadiran PT TPL sudah puluhan tahun. Nah, justru Pak Jokowi terkejut dengan kondisi itu. Nah, oleh karena itu Presiden mengatakan kepada Togu Simorangkir yang pertama, karena Togu tadi menyatakan bahwa hutan di kawasan Danau Toba sudah kritis, sehingga Pak Jokowi berjanji akan datang menemui kita, bersama kita masyarakat adat di kawasan Danau Toba melakukan penanaman pohon, rehabilitasi hutan di kawasan Danau Toba. Nah, kemudian yang kedua, karena Togu Simorangkir juga menyerahkan dokumen kepada Presiden terkait dosa-dosa PT TPL selama 30 tahun terakhir. Nah, oleh Pak Presiden berjanji beliau akan mempelajari data-data yang diserahkan oleh Togu. Nah, tetapi yang ketiga, janji Pak Jokowi itu akan menyerahkan SK hutan adat kepada masyarakat adat. Nah, pada saat itu memang ada 5 SK hutan adat, 1 pendumaan spituta yang sebelumnya sudah selesai. 4 SK pencadangan hutan adat justru tidak berhubungan dengan konflik PT TPL, karena 4 SK yang diserahkan Jokowi ke Togu itu hutan adatnya berada di luar konsesi PT TPL, hanya di klaim hutan negara. Artinya itu bahwa Presiden Jokowi belum memulai proses penyelesaian konflik masyarakat adat dengan PT TPL. Nah, kalau nggak salah Presiden Jokowi juga berjanji mau datang ya? Iya, dan Pak Presiden juga berjanji akan menyerahkan 10 SK lagi, 10 SK hutan adat kawasan Danau Toba, dan berjanji akan melakukan penanaman pohon bersama kita masyarakat adat. Nah, sampai sekarang memang ada proses verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi itu sebenarnya tahapannya sudah dimulai justru jauh sebelum Togu bertemu dengan Pak Presiden. Nah, tetapi itu juga kita nggak tahu hasilnya seperti apa karena tidak ada lagi informasi yang kita dapat dari KLHK. Nah, dan itu pun bukan satu-satunya permintaan atau tuntutan masyarakat adat. Tuntutan kita tegas bahwa PTTP harus ditutup dan Presiden yang harus memimpin lintas kementerian yang berhubungan dengan penutupan PTTPL. Artinya setelah bertemu dengan Presiden Jokowi, setelah aksi jalan kaki dari Toba ke Jakarta, belum ada perkembangan ataupun tindak lanjut sebetulnya? Tidak, iya. Sebenarnya belum ada. Justru karena itu, kita datang lagi ke Jakarta. Saat ini, kita bersama dengan perwakilan masyarakat adat di Tanah Batak, ada perwakilan yang diutus masing-masing kampung sejumlah 40 orang. Sejumlah 40 orang ini berasal dari 5 kabupaten. Pertama itu Kabupaten Simalungun, kedua Kabupaten Toba, yang ketiga Kabupaten Taput, yang keempat Kabupaten Humbahas, yang kelima Kabupaten Samosir. Harapan kita Pak Presiden bertemu dengan kita untuk mengingatkan kembali Pak Presiden bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan melalui Togu sudah sampai ke istana dan berjanji akan dipelajari sejak pertemuan mereka kan di awal Agustus. Sekarang di November sudah ada 3 bulan selang waktu. Kami kira itu sudah cukup waktunya untuk mempelajari dokumen tersebut. Artinya sudah seharusnya Pak Presiden menentukan sikap, membuat keputusan PTTP harus ditutup. Jadi sebetulnya aksi tutup TPL pun adalah menagih janji Presiden ya? Iya, betul. Untuk juga pengakuan hak masyarakat adat dan wilayah adatnya, terutama iya, pengembalian untuk hutan adat dan wilayah adat masyarakat iya, adat Batak. Nah, Bang Roganda, apa yang menurut teman-teman di Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL, analisanya atau mungkin dugaan, mengapa sulit sekali untuk presiden ataupun pemerintah itu menuntaskan masalah ini? Kalau menurut kawan-kawan, apa yang bikin sulit atau apa yang menghadang? Kelihatannya sudah, ini sudah lebih dari 30 tahun gitu ya, tapi kok nggak selesai-selesai juga? Ya, sebenarnya bagi Presiden Jokowi kan sebenarnya tidak sulit seharusnya untuk menutup ini. Yang pertama itu kan perlu kita ketahui bahwa perusahaan penghasil bubur kertas ini kan sebenarnya tidak strategis lagi. Bahwa kertas sudah digantikan dengan era digital sekarang ya. Artinya tidak industri strategis lagi. Kemudian yang kedua bahwa PTTPL ini kan sebenarnya tidak memberikan dampak positif kepada negara ini. Setelah hasil investigasi yang dilakukan oleh Indonesia Leaks dan juga ada beberapa media nasional menemukan bahwa ada pengemplangan pajak, kewajiban mereka untuk memberikan pajak kepada negara ini ternyata tidak diserahkan. Nah, sementara alasan TPL bahwa mereka merugi sudah berapa tahun. Nah, logikanya kan kalau rugi ya sudah selesai, tutup, berhenti saja operasionalnya kalau memang betul rugi. Nah, karena memang dampak dari kehadiran PTTPL ini kan menyengsarakan memang. Dan kawan-kawan sudah melakukan investigasi dan kajian dan juga mengumpulkan banyak sekali temuan iya, ya iya, yang sebetulnya menegaskan bahwa kalau hutan adat atau wilayah adat masyarakat adat Batak ini dikembalikan tentu aja ya, iya, wilayah adatnya ke masyarakat adat, sebetulnya itu jauh lebih menguntungkan negara ya. Iya, betul sekali, karena memang komoditi hasil pertanian dan komoditi hasil hutan dari hutan adat Jadi kan kita mengenal hutan Kemenyan. Hutan Kemenyan terdapat di 7 kabupaten yang ada mengitari kawasan Danau Toba, dan itu sumber air tangkapan air Danau Toba. Nah, selain menjaga ekosistem kawasan Danau Toba, kemudian sumber ekonomi tinggi sini, nilai yang bernilai tinggi, karena Kemenyan ini kan tanaman endemik dan pasarnya sudah tersedia di Eropa dan Amerika. Dan selama ini masyarakat adat sejahtera. Sejak ratusan tahun yang lalu sudah hidup mandiri dari hutan adat yang misalnya terdapat hutan Kemenyan. Nah, artinya bahwa jauh lebih bermanfaat ketika misalnya masyarakat adat mandiri mengelola wilayah adatnya, mengambil hasil dari hutan seperti hutan Kemenyan, dan secara langsung menguntungkan bagi negara ini. Ada pajak yang secara langsung diterima oleh negara. Bisa kita buat valuasi ekonominya, justru sebenarnya kalau kita buat ini ya, valuasi ekonomi ketika misalnya pendapatan warga dari minimal dari hutan Kemenyan berapa? Dari ratusan ribu warga masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya dari hutan Kemenyan. Nah, dan kita bandingkan dengan kehadiran PT TPL yang hanya merekrut karyawan berdasarkan data yang di publikasi TPL tidak sampai 1000 orang. Dan hasil investigasi kita juga menemukan bahwa ada nasib buruh harian lepas yang bekerja di perkebunan PT TPL. Justru kita melihat itu adalah perbudakan modern. Selain karena pendapatan yang tidak layak dan standar keamanan yang tidak layak juga, dan sangat sering misalnya kejadian-kejadian yang merenggut nyawa. Bisa kita bayangkan berminggu-minggu tinggal di hutan dan membawa keluarga jauh dari akses sekolah, jauh dari akses kehidupan yang layak sebagai keluarga. Oke, sekarang saya bersama Bapak Natal Simanjuntak, warga Natumingka Toba yang juga ikut datang ke Jakarta untuk melakukan serangkaian aksi tutup TPL. Pak Natal, pertama-tama mungkin untuk banyak kawan yang belum tahu situasi kayak apa sih Kampung Natumingka di sana, boleh diceritakan sedikit seperti apa lingkungan ataupun gambaran dari Natumingka di Toba, Pak Natal? Saya juga sebagai ketua komunitas di Natumingka. Sejarah di kampung kami, dikatakan Natumingka, di kampung kami itu kampung yang bertingkat-tingkat. Jadi dibuat namanya Natumingka. Ada di bukit ya, Pak ya? Ada. Dan itu berhadapan langsung dengan Danau Toba ya? Bisa dikatakan berhadapan dengan Danau Toba. Pak Natal, bagaimana situasi di Natumingka sebelum dan juga sesudah kehadiran TPL, Pak? Kalau kedatangan TPL di desa Natumingka, menurut kami masyarakat adat Natumingka, itu membuat bisa dikatakan kerugian bagi masyarakat adat Natumingka, dan juga membuat memecah belah masyarakat adat itu sendiri yang berada di kampung itu. Apa saja Pak Natal kerugian-kerugian yang dihadapi oleh masyarakat adat di Natumingka? Kerugian-kerugian yang sesudah ada TPL di desa Natumingka, menurut kami yang terutama perekonomian yang ada di kampung kami menurun. Karena itu tadi ya, pohon-pohon Kemenyan yang ditebang sehingga kehilangan sumber penghidupan ya. Iya, ada juga kopi, bekas iya. Ladang kopi para tetua kami yang dulu itu habis dibabat oleh perusahaan. Dan juga saya katakan tadi merugikan perekonomian. Di kampung kami itu sesudah ada tumbuh pohon eukaliptus itu debit air berkurang. Apakah kemudian ada kerusakan-kerusakan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat adat di sana, Pak Natal, setelah penanaman pohon eukaliptus oleh pihak TPL di wilayah adat? Kalau menurut kami dari iklim aja udah jelas ada perubahan-perubahan di kampung itu. Contohnya waktu sesudah saya pulang merantau dari perantauan saya, cuaca di kampung kami itu drastis berubah itu, Bang. Sebenarnya Bang, kalau bertani memang masih bisa bertani. Itulah tadi yang saya katakan tadi, ekonomi berkurang. Soal masalah lahan pertanian kami yang diserobot oleh PT TPL itu dikategorikan banyak lah. Seumpamanya kami yang mengusahai ladang wilayah adat kami itu, kami yakin betul perekonomian di kampung kami itu meningkat, pasti meningkat. Nah, Pak Natal, tadi Pak Natal sempat menyinggung kehadiran TPL itu memecah belah masyarakat adat di kampung-kampung ya Pak ya. Seperti apa situasi masyarakat adat yang terpecah belah atau jadi konfliknya itu bukan hanya vertikal antara masyarakat dengan pihak TPL, tapi justru malah masyarakat adat diperhadapkan dengan masyarakat adat. Seperti apa Pak situasinya Pak? Begini Bang, kayaknya perusahaan ini pandailah mengadu domba masyarakat itu. Banyak cara-cara orang itu yang membuat masyarakat itu jadi ada selisih paham lah. Kayak di kampung kami, banyak tawaran-tawaran yang dibuat oleh PT TPL itu. Seperti apa Pak tawarannya? Seperti kalau cerita yang di kampung itu tentang masalah-masalah bantuan. Itulah yang dibuat orang itu jadi acuan pertama. Kami kan sudah membantu kalian. Padahal menurut kami, seperti dana CSR. Kalau menurut pengetahuan saya, dana CSR itu kan kewajiban oleh perusahaan. Menurut saya. Itulah yang salah satu contoh yang dibuat oleh TPL kepada kawan-kawan yang kurang mengerti mungkin pengertian dana CSR itu. Pak Natal sendiri, kalau boleh berbagi, apa perasaan Pak Natal melihat makam-makam leluhur Pak Natal yang kemudian dirusak oleh pihak perusahaan, Pak? Kami merasa tidak senang terhadap kelakuan oleh pihak perusahaan yaitu TPL yang merusak makam leluhur opung kami yang dulu. Itulah yang kami tuntut kepada pemerintah supaya menutup perusahaan TPL itu. Dan juga apakah kami masyarakat adat ini salah menuntut wilayah adat kami yang dititipkan oleh leluhur kami kepada kami. Waktu itu pada saat kami menuntut melarang kepada TPL supaya jangan masuk lagi. Waktu itu istri saya sendiri ikut melarang aktivitas TPL di wilayah adat kami. Pihak TPL langsung melaporkan istri saya kepada pihak kepolisian waktu itu. Itu makanya saya bilang tadi, apakah kami salah mempertahankan wilayah adat kami yang dititipkan oleh leluhur kami kepada kami anak cucunya. Pihak perusahaan atau TPL melaporkan istri saya sendiri langsung ditanggapi oleh pihak kepolisian. Waktu itu saya katakan tadi langsung ditanggapi. Orang pihak perusahaan melaporkan istri saya itu langsung datang surat panggilan untuk klarifikasi. Pada tanggal 18 kalau tidak salah 18 Mei 2021 yang terjadi bentrokan besar, yang terjadi bentrok yang mengakibatkan warga masyarakat adat Desa Natu Mingka itu sampai keluar darah. Orang tua kami yang berumur sudah 75 tahun dan luka-luka memar 11 orang. Kami melaporkan itu kepada pihak kepolisian. Sampai sekarang menurut saya pihak kepolisian itu tidak menanggapi. Jadi kalau pihak perusahaan yang melapor ke kepolisian langsung cepat ditanggapi. Tapi kalau masyarakat adat yang melapor justru sampai sekarang ya tidak direspon. Iya, iya, sampai sekarang belum ada tindak lanjut menurut kami masyarakat adat. Pak Natal dan istri sehari-hari bekerja sebagai apa di Natu Mingka, di kampung? Sebagai petani, Bang. Sebagai petani. Petani apa, Pak? Kopi, sawah, sama jagung. Pak, yang pada umumnya dikerjain sekarang, Bang. Jadi itu sawahnya terdampak ya, Pak ya? Airnya jadi susah atau tercemar? Menurut saya memang dikatakan tercemar. Sama debit airnya sudah banyak berkurang. Pak Natal, kalau ada pesan yang Pak Natal mau sampaikan, misalnya bisa ngomong langsung ke Presiden Jokowi, apa yang mau Pak Natal sampaikan? Harapan saya kepada Pak Presiden, Pak Jokowi Dodo, tolonglah diakui masyarakat adat ini. Saya katakan lagi, tolonglah diperhatikan masyarakat adat ini. Dikembalikan wilayah adatnya supaya masyarakat adat itu perekonomiannya lebih meningkat. Dan juga menutup perusahaan TPL itu yang merampas hak-hak masyarakat adat. Saat ini saya bersama 3 orang perempuan adat dari Tano Batak yang ke Jakarta untuk ikut dalam aksi tutup TPL. Jadi bersama saya saat ini ada Ibu Mercy Silalahi dari Lantoras Sihaporas Simalungun. Lalu dari kampung yang sama ada Ibu Esna Sidauruk. Dan yang ketiga ada Ibu Berliana Manik dari Dalok Parmonangan, juga sama-sama di Simalungun. Selamat sore ibu-ibu. Ibu, mungkin boleh berbagi pengalaman atau berbagi perasaan sebagai perempuan adat, seperti apa situasi di kampung sebelum maupun sesudah adanya TPL ibu-ibu? Kalau menurut saya sebelum ada TPL, mungkin kehidupan di sana ramah. Karena kita bebas beraktivitas di hutan. Dan kita pun bebas untuk melestarikan hutan dengan menanam berbagai pohon. Tapi setelah TPL masuk ke daerah Sihaporas, TPL banyak menimbulkan virus, pencemaran lingkungan, dan pembebatan hutan secara liar. Jadi untuk ekonomi mungkin terasa karena kita nggak bisa lagi bebas mencari hasil dari hutan dan hutan kita pun sudah semakin sedikit karena udah dibabat TPL. Dan untuk sekarang pada waktu masa penangkapan di Sihaporas, pasca penangkapan ibu-ibu yang jadi berperan sebagai poskamling di kampung, ibaratnya satu dusun ada 3 titik, karena pada waktu itu ada semacam entah polisi entah preman yang datang ke kampung menelusuri perladangan. Jadi pada hari itu juga sebagian, hampir seluruh bapak-bapak berangkat dari kampung karena takut akan ditangkap, kalau memang kita tahu polisi yang datang kita hadapi, tapi ini mana tahu preman yang disuruh oleh pihak-pihak tertentu, itu yang kita jaga. Jadi ibu-ibu hari itu berada di satu dusun itu, tiga titik, jaga malamlah kami. Untuk ekonomi juga, termasuk saya sendiri, karena suami saya dikriminalisasi oleh TPL, sangat berpengaruh kepada ekonomi. Sebelum suami saya ditangkap, kami masih bisa berdua untuk menafkahi anak. Tapi setelah ditangkap, saya sendiri. Dan juga banyak tekanan-tekanan dari teman-teman anak saya yang membilangkan bahwa nggak malu bapaknya di penjara. Tapi saya bilang sama anak saya, kita bersabar. Bapak kita berjuang untuk meneruskan warisan leluhur kita. Ibu Mercy, turut prihatin atas apa yang ibu alami dan juga ibu-ibu lain di kampung di mana banyak sekali para laki-laki ataupun suami yang kemudian ditangkap. Mau tidak mau perempuan-perempuan adat di kampung pun akhirnya turun juga ke jalan dan juga bertahan menjaga kampung ya Ibu Mercy. Nah Ibu Mercy tadi sempat cerita bagaimana anak-anak ibu sendiri juga kemudian mengalami pelecehan karena suami ibu atau ayah si anak dikriminalkan ataupun ditangkap di penjara. Nah kira-kira Ibu Mercy apakah ada kekerasan ataupun intimidasi yang dilakukan baik oleh aparat ataupun pihak perusahaan kepada perempuan di kampung? Kalau intimidasi memang tidak ada. Cuman yang kita rasakan karena suami di penjara, jadi kaum ibu-ibu lah, dua orang hari itu yang di penjara tahun 2019. Sebelum itu juga tahun 2003, 2004 udah ada penangkapan juga di sana. Jadi udah tahap ketiga. Dan pencemaran itu kan sangat sangat ngeri juga. Karena di umbul itu, di mata air itu, mengambang kotoran orang itu. Itu yang paling menyakitkan, secara tidak langsung mereka memberikan racun untuk kita. Yang mengambang di mata air atau ibu-ibu di sana bilang umbul, itu maksudnya adalah kotoran manusia ya? Kotoran manusia, orang itu mendirikan kem pas di atas umbul kita. Di situ mereka mencuci, mandi, dan buang air. Itu. Apakah pada saat itu ibu-ibu sudah pernah mengajukan protes kan ya, Ibu Mercy bercerita di konferensi pers bahwa sebetulnya itu keluhannya sudah diutarakan dan sudah ada tindakan di mana mereka tidak lagi berkemah di situ ataupun buang kotoran di umbul, tapi itu dilakukan lagi ya? Iya, seminggu setelah itu kami melapor hari itu ke DLH. Sama pencemaran yang terjadi, pencemaran mata air juga yang terjadi di Lumbanan Barita, kami mohonkan untuk diproses. Datang dari pihak orang itu akan diproses. Sampai sekarang hasilnya tidak ada. Ibu-ibu di sini selain Ibu Mercy, Ibu Esna atau Ibu Berliana, apakah pernah mengalami tindak kekerasan dari aparat atau? Memang sama. Sama, seperti apa kalau Ibu Esna pengalaman mengalami tindak kekerasannya? Yang dari TPN sama kami, banyaklah. Ada masalah di kampung, ada lagi di waktu kerja di lahan, apalah. Tukir itu seperti apa, Bu? Maksudnya dipukul atau? Iya. Oh, Ibu dipukul sempat ya? Bukan. Waktu bentrok. Iya, waktu bentrok aksi untuk menghadang pegawai TPL. Biar enggak terjadi perkelahian. Jadi ibu-ibu kan sangat histeris gitu maksudnya. Iya. Apa saja tindakan kekerasan yang bentuknya itu dialami oleh ibu-ibu? Pemukulan, didorong, atau seperti apa, Bu? Dipukul. Bukan didorong. Ibu-ibu yang didorong, bapak-bapak itu. Jadi ibu-ibu kan yang melihat kan histeris gitu maksudnya. Maksud ibu ini. Jadi kan merasa tertekan juga karena melihat pertikaian itu. Gitu maksud ibu ini tadi. Kalau langsung untuk perempuan memang tidak ada. Tapi secara tidak langsung juga udah menekan terhadap kita sendiri bahwa kita lihat terjadi pertikaian di sana, jadi beban pikiran juga semua. Lalu apakah ada semacam tekanan ataupun pelecehan lain yang dilakukan oleh aparat atau pihak lain melihat ibu-ibu membela memperjuangkan wilayah adat dan kampung. Apakah ada stigma atau diskriminasi, ibu-ibu ini sok-sok jadi aktivis atau sok-sok melawan atau dilecehkan dalam bentuk lain, Bu? Kalau memang itu, memang aku rasa tidak ada. Cuman pemicu yang menjadi terasa berat untuk kaum ibu-ibu setelah kita tahu bahwa kita memasak, kita makan, padahal kotoran orang itu ada di atas. Itu yang paling menyayat hati kita sebagai seorang ibu. Kita kasih sama anak kita kasih sama suami kita, padahal udah pencemaran lingkungan melalui kotoran mereka secara tidak langsung, kan gitu. Apakah Ibu Mercy, Bu Esna, atau Bu Berliana merasa itu disengaja sebagai bentuk intimidasi terhadap perempuan adat di kampung? Iya, disengaja. Disengaja. Nggak mungkin mereka tidak tahu bahwa pemukiman ada di bawah, kan gitu. Bukannya sekali itu orang itu kerja di sana. Jadi humasnya pun nggak mungkin nggak tahu bahwa di sana pemukiman penduduk, karena humas itu harus menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Jadi memang menurut kami itu disengaja. Karena mereka tahu kan pemukiman penduduk. Jadi, dan orang-orang ataupun mereka tahu ya bahwa air itu lebih banyak dimanfaatkan oleh ibu-ibu daripada laki-laki ya. Dan mereka juga mengambil air untuk menyemprot dari sana. Makanya hari itu ada pencemaran lingkungan di sana, ikan-ikan mengambang. Jumpalah kami dari bapak-bapak telusuri ke sana. Ternyata ada di sana bekas-bekas botol dari pestisida yang mereka semprotkan ke kalipus itu, yang ada hari itu mereknya Confidor kalau nggak salah. Sekarang bagaimana situasi ibu-ibu di kampung Bu Mercy? Apakah masih bertahan, berjuang di kampung, atau seperti apa di sana situasinya untuk perempuan adatnya? Kalau kami khususnya perempuan adat, kami akan tetap berjuang. Untuk tanah kami, karena tanah kami itu bukan penggarap. Karena di sana kami sudah 9 generasi, saya generasi ke-9, Enang ini generasi ke-8. Jadi kalau menurut sejarah, udah ada lebih dari 200 tahun numpung kami di sana. Jadi kami tetap bertahan, cuma kami ada harapan sama pemerintah, sama Bapak Jokowi, sama Ibu Siti Nurbaya, supaya memperhatikan kami, masyarakat Siaporas, karena kami bukan penggarap. Ibu-ibu semua bekerja sebagai petani ya? Iya. Menggarap sawah juga? Iya, kami ladang. Ladang. Kebunnya. Jadi situasinya sekarang masih bisa menanam di ladang? Bisa. Kalau kami bisa menanam di lahan kampung, tapi untuk di lahan konsesi kami tidak ada lagi aktivitas di sana untuk penanaman. Mungkin jauh ke depannya nanti mungkin kami akan berusaha untuk menempati lahan lagi. Apa yang Ibu Mercy mau sampaikan kepada pemerintah atau kepada pihak perusahaan atau kepada masyarakat umum mengenai perjuangan yang sedang dilakukan oleh perempuan adat di kampung? Kami, saya sendiri mengharap kepada perempuan yang merasa, yang turut prihatin dengan kondisi yang kami alami yang di Siaporas sama di Dolok Permonangan, kami meminta dukungan untuk menyuarakan agar TPL tutup dan hak-hak masyarakat adat dikembalikan. Itu aja kurasa. Bu Mercy tadi sempat singgung kan hal-hal yang sangat dekat sekali dengan kebutuhan perempuan, seperti air, seperti ladang, kebutuhan untuk anak-anak misalnya, sekolah, biaya, dan lain-lain. Kalau menurut Ibu Mercy, mungkin Ibu Esna atau Ibu Berliana juga mau menyampaikan sesuatu, itu hal-hal apa saja yang kemudian ibu-ibu merasa ini mengganggu kehidupan perempuan adat yang sangat khas di kampung? Kalau menurut kita ya, mengganggu. Karena untuk urusan pengembalian tanah ini, suami berangkat ke beberapa instansi. Di dalam keberangkatan ini kan, jadi dia nggak bisa membantu kita. Dia pun berangkat harus membutuhkan biaya. Jadi kalau ibaratnya cuma kita sendiri yang membiayai anak-anak kita, mungkin tidak sanggup. Biarpun sanggup, tapi kebutuhan anak itu jadi tidak memadai gitu maksudnya. Untuk Pak Jokowi sama Ibu Siti Nurbaya, agar lebih sejahtera kehidupan masyarakat, tolonglah hak-hak masyarakat adat dikembalikan, konsesi TPL dicabut atau tutup TPL lagi itu maksudnya. Sampai di sini dulu program Bincang Masyarakat Adat oleh podcast Radio Gaung Aman, Suara Masyarakat Adat Nusantara. Sobat Nusantara juga dapat mendengarkan berbagai edisi dari program Bincang Masyarakat Adat serta program radio lain melalui Spotify maupun website kami di www.radio.aman.or.id. Jangan lupa untuk ikuti juga media sosial Radio Gaung Aman dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara untuk tetap terhubung dengan berbagai informasi tentang masyarakat adat. Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Saya Nurdiansa Dalijo, sampai jumpa!